sak dunia iku gak ono klambi polisi tapi iku puluhan. Ya mendek kene to. Ya. Mergo Indonesia iku santai, serius tapi santai, ngono ya. Masih polisi gak kaku, tetep dulur ya. Oleh guyang-guyu karo rakyate ya oleh, kecuali pas apel pagi. Apel pagi guyu kaplok karo komandannya ya. Ngono ya. Tapi nek kene kok ngene terus kaplok karo arek-arek ya. Kita gak, ya. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Kon ngomong macam-macam itu los gak masalah, tapi ojo khutbah Jumat kaya aku ngene iki. Alhamdulillah, ya apa kabarmu rek? Khutbah Jumat rak rek. Kan ya apa? Dodolanmu ya apa? Jane khutbah Jumat barengku ya kudune ya nakokno nasib arek-arek nyambut gawe ya apa oleh tegak ngene. Lho, api telek ngene. Iya kudune ngono Mbak mari alhamdulillah amma ba'du. Dulur-dulur ya napa? Enten masalah napa ten kampung niki? Oleh tegak. Kudune malah ngono iku rek sing jelas masalah ya apa. Mulane nek khutbah iku aja sampe nggarakno wong mangkel. Ngono. Aku nek kene ya kudu nyenengno awakmu tapi kudu seneng sing halal, seneng sing thayyib, seneng yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Njaluk sepuro ya rek ya. Aku mang sengajake mesuh cek duwe salah nang awakmu terus saiki njaluk sepuro. Ngono lho carane ya. Temen rek, ikhlas rek. Temen. Oke. Bismillah tak dongakno apik kabeh ya. Masa depanmu sangat berat, bukan karena keadaannya berat, tapi karena amanat dari Allah sangat berat untukmu, maka mulai sekarang harus berlatih untuk menjadi manusia yang sebagaimana Allah kehendaki dan menjadi patriot bangsa sebagaimana yang diperlukan. Kadang-kadang awakmu mimpin di ndi-ndi. Ono sing tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ono sing jadi pemimpin nasional di karepku iki. Amin ya rabbal alamin ya. Nah saiki Mas Doni, Mas Islami aku njaluk tolong mikrofonnya supaya bisa digini. Malam ini ki janjane panitiane gak salah ngene Mas. Pokoke ayo dulur-dulur kabeh njogo aja sampai membiarkan sesuatu hal dari dalam dirimu maupun dari luar dirimu yang membuat kita congkrah, yang membuat kita pecah belah, yang membuat kita bertengkar, yang membuat kita tidak bersatu. Kira-kira ngono ya Mas ya? Leres mangke. Nah, kudu ditoleki bareng-bareng. Nah, tetapi saya tidak mau sendirian ngene iki. Dari kabeh iki semua nanti akan kita mohon. Saiki misalnya, Don, aku njaluk Bapak Kapolsek. Pak, aku pokoknya nek sampean karep sampean iki pengajian iki kepingin hasilnya ya apa? Apa sing paling penting dek kene, Pak Kapolsek? Akhirnya teplek ta. Apa yang terpenting yang menurut sampean kita hasilkan malam hari ini dalam perundingan dan sinau bareng kita. Monggo Pak Kapolsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur nuwun Cak Nun dikasih waktu menyampaikan sepatah dua petah kata. Saya Lukman Hadi, Kapolsek Panceng. Saya sudah 3 tahun lebih 3 bulan di Panceng ini. Alhamdulillah selama 3 tahun saya di Panceng, alhamdulillah bisa memperbaiki atau istilahnya dulu di sini terkenal sering tawuran, Cak Nun. Sering tawuran antar kampung, antar anu sering tawuran. Karena memang tradisi pesisir itu kan tradisi adat keras. Selisih sedikit pers, sedikit tawuran. Alhamdulillah selama saya di sini dengan keliling-keliling di pengajian-pengajian, sekarang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Saya berharap dengan adanya pengajian seperti ini untuk mempererat persaudaraan saja. Seperti itu. Karena dengan keeratan persahabatan ini menambah persatuan dan kesatuan bangsa yang akhir-akhir ini dengan pemilu kemarin sudah mulai retak. Saya berharap dengan kegiatan ini mempererat kembali ke arah persatuan dan kesatuan kita semua. Itu aja pesan saya Pak Cak Nun. Dalam kesempatan ini saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya apa kan beliau yang resmi bertugas untuk menjaga kerukunan keamanan di Panceng Langunare. Terus tadi yang terakhir beliau mengatakan bahwa sejak pilpres atau pemilu ini terjadi banyak perpecahan. Jadi ya apa? Biasanya tawur nek kene iku mergo apa? Nek ana tawur. Oh, ana dangdut. Terus biasanya kayak tawuran. Oke. Wis. Wean bojo. Lho wis dadi bojo kok diroyok. Oke. Terakhir, sebelum kita minta bawa yang lain, nanti Mas Toto tentukan siapa yang sebaiknya kita mohon untuk mengeluarkan aspirasinya. Sampean karepe ya apa mari kita mulai sinau bareng. Nek menurut sampean bengi iki kudu ngolah apa, mencapai apa ngono ya? Baik kemarin singgara tawur rek orkes ayo pak yuk pilkadas ya tawur iya pak terus siapa yang naik rek anggut tolong nanti ada yang menganalisa dan mencari ya apa jadi nanti akan ada pertanyaan dan kelompok-kelompok yang kira-kira kita mohon untuk menggali bersama-sama. Sekarang kita dengarkan dulu Mas Sinten Mas yang kita minta berikutnya untuk mengemukakan aspirasinya pesen tok ya apa ngono gak apa-apa. Nanti kita cari bersama-sama nyun sewu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Cak Nun beserta teman-teman dari Kiai Kanjeng dan juga panitia Bapak Kapolsek juga teman-teman yang lain yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja Cak Nun, dengan adanya kegiatan ini saya betul-betul sangat terharu dan juga adem dalam pemikiran saya karena teman-teman selama ini bisa kumpul tapi baru terlaksana pada malam hari ini. Kebetulan sendiri saya di perangkat desa Cak Nun, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan acara pada malam hari ini bisa mempererat silaturahmi antara pemuda-pemudi dari desa Dalegan dengan desa-desa yang lain. Tentunya berkat panitia dan juga manajemen serta Cak Nun sendiri yang bersedia untuk datang ke sini dengan memberikan pencerahan-pencerahan kepada teman-teman pemuda-pemuda ini. Harapan saya Cak Nun, kalau tadi dari panitia mengagendakan untuk 2 tahunan acara ini biar di tahun-tahun kemarin tidak monoton dangdutan saja, bagaimana kalau 2 tahun lagi ke depan bisa tampil lagi dan bisa memberikan sinau di sini. Setuju untuk teman-teman? Oke. Dengan itu harapan kami dan mudah-mudahan Cak Nun bisa memberikan dan meluangkan waktu serta memberikan kiat-kiat bagaimana Cak Nun dan Kiai Kanjeng bisa tampil lagi untuk 2 tahun ke depannya. Itu saja harapan saya. Insya Allah, matur suwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngrespon titik, aku usul ngene. Bapak-bapak sebanyak mungkin mengumumkan harapannya. Engko 3 orang disilingi lagu, 3 orang singi lagu ngono ya kira-kira ya. Apa ya? Cek gak pegel utekmu ya. Mari utek dikon nyambut gawe terus atine ngono ya. Dadi variasi sehingga tidak lelah. Beliau tadi mengatakan ngene. Pokoke malam ini iki isine iki apa sirek kok kerengan, apa sirek kok gelut, apa sirek kok tawur, apa sebabe kok pecah-pecah, kok uhuwae gak kejogo iki apa sebabe? Ayo doleki bareng-bareng lak ngoten ah. Nek wong kene dalegan, panceng kudu ya apa? Lak ngono sih. Sing doleki iku saiki tak kaya conto ngene. Ana arek numpak sepeda esuk-esuk nyambut gawe, serempetan karo sepeda liyane sing tumpak arek liyane. Terus beset-beset wale celanane suwek sak piturute terus dengkule getien sak piture ngono ya. Iki berarti ada masalah. Saiki kemungkinan solusinya, carane mengatasi masalah ana beberapa. Diji gak oleh sepedaan. Soalnya singgarai sepeda, singgarai patar bahan memang sepedaan, siji. Gak oleh dodol sepeda, tadi kabeh sing toko dodol sepeda itu kudu dihilang no kabeh. Loro, mergo singgarai tabrakan ini mang. Nomor telu. Areke sing numpak sepeda itu gurung tayang numpak sepeda. Jadi solusinya adalah menaiku sinau apa arek? Oleh ndolek dalan, ndolek haluan, olehmu keseimbangan di setir, sak piturute nek gonceng wong iku kudu ya apa sinau meneh. Dadi ana sing nyalahno sepeda, ana sing nyalahno jalan raya dan ada yang nyalahkan toko sepeda. Ana sing nyalahno wonge. Misale saiki nek sepeda diganti orkes dangdut. Iku sing salah dangdute. Orkese tak sing nyanyi mbuh lapo-lapo ya apa sing nyanyi lanang ta wedok apa sing salah iku ana orkes ya ana liyane gak apa-apa misale band misale apa kelompok selawat misale pemain ngono ya sing salah iku dangdute sing nyanyi penyelenggaraan orkes itu sendiri ataukah ada faktor lain apa kira-kira? Sing paling nyenengno ndik dangdut iku apa sirek? Goyangane apa nih sing goyang? Mari kita kaya lagu dangdut, aku njaluk loro siji tawuro. Nomor loro anak sing nyekel iki, goyang ngene. Cek kon tertarik. Goyangane goyangan apa maksudmu? Masih goyang nek tangan ngene lek gak gare tawur sih. Iku mesti ana sing kok maksud iku apa sing goyang iki? Bemper. Ya maksudmu. Bemper loro iku sih. Ya. Ana sing ngebor, ana sing apa liyane? Ngebor, ngecor. Geraji. Begadang jangan begadang. Nyenyenya ngono ta? Oh alah. Geraji kok nganggo. Terusno sing i apa? Geraji kok nganggo i apa ya? Geraji kok bemper ya gak cocok nek er iku ya er ngono. Gaya pantun. Geraji kok nganggo i apa ya? Apa? Aku seneng kon gak jawab, kok tahan. Maka Anda itu adalah orang yang teruji untuk mengendalikan diri. Ini ya. Aku roh kabeh roh karepe, cuman ditahan aja sampai metu. Gitu mboten? Berarti wong kene iki iso menahan diri. Wong gelgelut, wong tawur iku kan kasus pertama dia tidak terbiasa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa poso, tidak bisa prihatin. Tidak bisa mengendalikan keinginan atau nafsu atau amarah dalam rangka supaya gak perlu ono rusuh-rusuh dadi wong kabeh dadi elek satu sama lain ngono. Gitu ya. Sip, dadi wis terbukti arek-arek iki tak pancing ya opoe gak metu. Jane-jane gak ero. Oke. Sekarang bapak siapa? Satu lagi kemudian satu lagu dangdut. Setelah itu bapak yang lain. Terus nanti kita dialog sama Pak Hamim Ahmad ya. Sinten Mas berikutnya, monggo. Terima kasih Cak Nun dan Kyai Kanjeng. Penginnya saya gini Cak Nun. ini adik-adik semua, teman-teman semua dari berbagai desa, Cak Nun. Kumpul jadi satu di Persada, di lapangan Persada. Ini berbagai karakter. Pasti ke sini, pasti manusia juga punya masalah. Nah, sesuai dengan Mak Ia, harapan saya siraman malam ini yang terbaik bagi Cak Nun adalah merubah semua kebersamaan dengan Allah, gitu ya. Saya nyinggung itu. Itu aja, Cak Nun, makasih. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa mendengarkan tiga wilayah harapan yang kalau bisa kita olah malam hari ini, perkara tercapai, gak tercapai, kini gak bisa jamin ya Pak ya. Tapi kita kerjakan dengan seikhlasnya. Aku jajal untuk dolek ono ya apa sebabnya. Sik, ini saya harus sinau ini. Aku takon, kon wong Islam kabeh, sik rek. Takon, mang ndik kon ono sing kate nyanyi ya anake maju sing kate nyanyi. Oke. Aku takon. Hukum Islam mengkategorikan perbuatan manusia bersifat lima. Satu, wajib. Dua, tiga. Tiga. Sing tengah-tengah. Mubah atau halal. Empat, makruh. Lima, halal. Kabeh perilaku manusia di dunia ku mek sifate mek limo. Ono sing kudu gak oleh gak jenenge wajib. Ono meneh sing nek iso lakonono, nek gak iso gak apa-apa jenenge lakonono sakarepmu, gak kok lakoni sakarepmu jenenge nek iso ojo dilakoni rek kruh. Awas kon ngelakoni tak saduk raimu. Gak oleh temen jenenge haram. Nah aku saiki takon, dangdut iku sing ndi? Wajib. Ya apa Pak? Dangdut wajib. Begitu alhamdulillah terus dingin. Ya kaya masuk ngono wajib rek rek kon niku. Wis. Sing wajib ta makruh ta haram, ta haram ku lagune ta carane wonge. Lagune gak ono masalah, asal ditempatkan di tempat yang tepat. Ojo khutbah Jumat nganggo lagu dangdut misalnya ngono ya. Ya. Nek dangdutan di lapangan gak apa-apa. Kon dangdutan karo mikul wedhus ya gak apa-apa. Gak masalah, cuman gendeng. Oke. Gelandangan nadane sak pira? Nadane. Ngene ya. Sip ya. Wis. Oke, sing kate tawur cepet. Lah jare mang tawur Pak nek orkes Pak ayo. Kita buktikan bahwa tawur tidak karena musiknya. Betul tak ndak? Tapi mergo atine wonge jane gak jelas nggone ndek endi. Gak ro kudu lapo, gak ro gak oleh apa lek ngono sih. Dangdute gak salah. Masih goyang gak salah, tergantung sing goyang opone. Anak goyang ngene-ngene ya babah. Tapi nek sing tengah, nah iku masalah. Iya nek ndek lan nek dawa-dawa mlungkerene ya apa kan. Suwenenge arek-arek iki, ya Allah. Kan iku kok guyumu nemen kan sedih ta uripmu. Barokah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Seneng aku arek-arek guyu cekikan. Biasa nek pengajian guyu ngene ta gak kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas, namanya dulu siapa? Ahmad Jamiin. Dari ujung Pangkah. Ujung Pangkah. Tepuk tangan. Aku njaluk. Gak ono tasih mbak-mbak ibu-ibu sing melok nyanyi rek. Ayo. Ayo. Enggak, Mbak. Silakan, ayo, Mbak. Ayo wis. Kiri, Kak, kiri ya. Kiri mana? Dijemput Mbak Yuli, ayo. Ah, sip, bis. Ayo, bismillah. Ayo, tak, ayo, bismillah. Yo, wani. Ada yang saking Karang Taruna menika, Pak. Putri saking Karang Taruna. Sip, top, maju. Monggo, Mbak. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Mikrofon disiapkan, monggo tengah. Boten apa-apa ten tengah. Bapak saya mau izin sing nyanyi di tengah ya, enggak apa ya. Supaya fokus, supaya enak. Yo, Mbak. Ya Mas kene, Mas. Mbak kene. Yul dikancani, Mbak Yuli dikancani, Mbak Nia dikancani. Mas Joni dikancani. Sip, ngadep rono ta. Nah, yes. Ojo singitan kan iku. Engko aku singitan dek burimu lho, kan iku ya. Hah? Ayo nek kene. Eh, iki. Ndak mau temen iki. Ayo sampean maju. Lho, Karina juga masalah. Ayo bismillah, yo. Ani. Yul dikancani Mbak Yuli. Ya, sip. Oke, ya Allah. Berarti dari ujung pangkah juga namanya Mbak Pak. Ini putranya beliau. Wani-wani. Sampean kan ndak nos sapa sing kate nggudu-nggudu anak sampean. Tak uncekke gulune arek. Lah ya, jenenge sapa Mbak? Raniatul Husna. Raniatul Saniatul, Saniatul Husna diapalno dicatet. Nomor handphonenya. Ono sing lagi nyawang awakmu nemen e. Meneng kene sih. Sih, aku takon. Endi tawure? Kok gak tawur kon? Eh? Apa sebabe dangdut gak nggarai kon tawur? Soale gak ono goyang. Ayo sapa wani goyang? Wong telu ndek kene sampai lima, wong telu ndek kon ayo. Oke, ayo. Ya, kene. Yes. Wani ya, kene ya. Wong telu. Sebelah kiri. Aku njaluk suara wedok Laksmana Raja di laut. Oke ya. Ayo sapa sing wani goyang dek kene. Gitu goyang berlangsung tawur ya. Ya. Pokoknya kan delek sing salah apa? Dangdut lho. Wis dikae dangdut kok gak tawur. Berarti duduk soal dangdute. Ya ta gak? Jajal saiki umur gonok goyang, ayo goyango. Mari ngono tawuro. Nek gak tawur engko digoleki meneh. Ayo wong sip ya. Sip. Rodok rene. Sik, meneng sik. Jajal tak nilai gerakanmu contohnya ya apa? Sik. Sing kok gegem iku apa kok ndek kene iki? Jajal aku ngetes sing sebelah kene. Jajal contoh gerakane. Ana sing goyangi, ana sing goyang. Ayo, goyang, ayo. Ayo. Sik rek ta. Wis ta rek. Iki mang driji pira sing goyang? Driji pira? Sing ketok. Sing gak ketok ana driji gedhe melok iki mang. Kayak Sayyidina Bilal. Tak dongane ya rek, uripmu sregep gembira. Rezekine lancar. Keluargane rukun. Sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten ukhuwahe dukur, ukhuwahe beres ya. Sing duwe masalah iki kabeh lho ya, sing duwe masalah Gusti Allah ngekeki dalan. Ya. Sing sumpek dipadangno. Ya, sing apa meneh? Jaluk apa meneh? Sing jomblo oleh jodoh. Sing gurung oleh penggawean, oleh penggawean. Amin ya rabbal alamin. Jaluk sitok meneh, jaluk apa sampean? Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gelem sampean selamat tapi melarat nemen. Lah, jadi kabeh kudu dipikir. Selamat iku gurung karuan kon. Engkok kon begitu kon melarat jarimu gak selamat. Jari ngomong selamat, nek selamat dunia akhirat, melarat iku gak kok gak selamat. Jane bahaya ndi wong sugih karo wong melarat? Bahaya ndi? Nek wong melarat iki gak tapi iso lapo-lapo to dadi dusane mek titik, nggih. Nek sugih iso tuku iki iso nglakoni iki macam-macam dadi dusane luwih akeh. Saya aku takon, sampean kepengin sugih ta melarat? Ah, iki jawabane apik. Bah sugih, bah melarat sing penting barokah. Jelas ya? Sip. Yo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sing iko bagian Brontoseno. Lesek aja lunase lho sampean dhewe. Tetep siap lho ya, Pak Yuli ya. Sing kene iki lho. Ana lagu apa mek ngene ngene. Ngene. Iki arek iki. Saking tipis e awake. Apa sebabnya tipis? Sebab ana sitok sing kuwandel nemen. Dadi pertumbuhannya memusat ke sini. Oke, kita belajar lagi. Endi tawure? Eh? Kok gak tawur kan? Eh? Kok ora tawur? Mergo mungkin didoleki meneh, doleki salah meneh. Mungkin mergo goyange gak gawe tawur. Wong ngene tok. Sing kene gak ketok. Aku takon rek. Oleh tagak pengajian ngene-ngene iki. Awakmu muncul sing elek apa ndek atimu ndek pikiranmu nek awake diguyon ngene iki. Ono, ono sing ngene muncul elek ngono. Endi tawure? Jare orkes garai tawur, endi kok gak tawur? Ayo. Sik dijajal pisan meneh. Jangan-jangan ada faktor lain yang bikin tawur. Tapi jelas ini tadi dangdut tidak bikin tawur. Mungkin ada faktor sesuatu yang khusus yang bikin tawur. Ngono ya. Mungkin goyange gak ngene iki sing gawe tawur. Ngono ya. Apa menak nek ngene-ngene tok. Mari iki cekel ya, ojo tangan lho ya. Ngono ya. Masih ya sing digoyang iku bokonge. Tapi nek bokonge iki lho, kan tertarik apa kan? Nyambut gawe temenan, sembayangnya khusyuk, marunu guyon, gak masalah. Tapi ada guyon tok, sembayangnya kudu beresik, nyambut gawe kudu beresik, sinaune beresik, kait guyon. Dik maknya tak ada dana situ, masih guyon tapi oleh ilmu tak gak kan? Nah, sehinggara gak pinter-pinter, oleh sinau ku meteng-teng ini. Jadi pori-pori ini nutup kabeh, gak melbu-melbu ilmu itu. Warasa-rasan akhirnya ilmu ini balik nang langit. Iya tau? Kurang digoyang kene niku ya. Kon kok goyang-goyang. Kon iki kupluk mak iya. Kelambine kelambi koko. Cangkeme goyang ae. Aku ngene iki murung-muring ta gak? Ra gak to? Kon tersinggung ta gak? Nah, dadi ojo kaku-kaku. Ojo kaku-kaku. Allah Maha Kaya kon yo dikeki kekayaan. Kadang-kadang ngandani anak iki karo guyon luweh mantes timbangane nek sampean serius. Gini nak, ya. Kon sebagai anak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah mangkel arekmu, ya ta gak? Kok jak guyon mangan kacang bareng disindir titik, mungkin malah melbu ya ta gak? Mulane pengajiane yang ngene iki aku. Nek ditakoni wong, kok pengajian kok ngono? Aku kan ndak sing ngarani pengajian sapa? Wong ndek jawab apa sih jenenge apa? Jawab JTV iku. Lah iya kan ditakoni wong oh, apa sih pengajiane Cak Nun iku karo Kiai Kanjeng iku pengajian celelekan. Lho sing ngatani pengajian sinten niku menek blembing ya. Ya ta gak? Lho, tapi kan Cak Nun kiai. Takono sapa-sapa sing ngarani aku kiai sapa? Eh takono Yai Said Agil, takono Yai sapa kono ketua apa kabeh. Ono ta sing ngakoni aku kiai? Iya. Nek pas aku dilokno sing dituduh kiai, kiai kok ngono. Begitu aku dadi kiai temen gak diakoni duduk kiai ku budayawan ngono. Iya ta gak? Wancane wedhus arek-arek iki. Aku takon, Kanjeng Nabi budayawan ta kiai ta ulama ta pedagang ta apa? Ayo. Zaman Kanjeng Nabi ulamae sapa? Sopo? Tidak patut jawab. Ayo, sing iso jawab angkat tangan. Zaman Kanjeng Nabi, ulama e sopo? Sopo? Malah ngomong Abu Jahal. Kon tak copot barangmu kapok kan gue. Ayo, zaman Kanjeng Nabi, ulama e sopo? Sopo sing disebut ulama di dalam buku-buku, di dalam ajaran-ajaran. Di antara sahabat para nabi. Sopo ulama itu? Waktu itu siapa ulama? Lah gak ono sih. Siapa sing wali waktu itu? Ayo. Gak ono toh? Iya kan wis kupuluan Jawa. Rai ini rai Jawa. Oke, yang ini ya dari arek-arek kabeh. Ayo sinau hati-hati. Ngomong ulama, ngomong haram, ngomong kafir, ngomong macam-macam. Pikiran sih. Kabeh ono juntrunge. Kabeh ono asal usule. Kabeh ono kronologi ini. Ono konteksnya, ada substansinya, ada nuansanya. Ya. Misalnya kata, blok, goblok. Api telek. Tergantung. Nek kon kepedok calon lurah terus ngomong goblok arek nyalon barang lo ditonyo kon. Tapi nek kon karo kon gak apa-apa to. Kon aja goblok-goblok. Lah apa sih? Apa sebabe wis dulur. Atine wis dadi siji. Ngomong kasar gak masalah. Mosok kon karo bojomu iku krama inggil. Dek, sampean buka po Dek. Terus sing wedok jawab, "Mangke rumiyin to, Mas." Ya tapi ya jok nemen-nemen kaya preman. Buka! Dadi kuduruh ukuran. Nek angka, awakmu kuduruh iki cocoknya 5-6 tapi tuh. Ngono ya? Nek suhu cocoknya pirang derajat. Ya tau? Apa meneh haliane? Apa meneh? Nek persentase, nek persen. Cocoknya iki tak giat no 100% tanggar situk. Nggar selawe, selawe, selawe. Ya? Kudu ana ukurane. Sembayang iku nek subuh pirang rakaat? Terus zuhur, asar, maghrib, isya. Kon tau belajar ukuran? Pokoke nek subuh jare telu. Ukurane loro. Kok gak tau eling kon? Saking senenge sembayang, saking ide karo Gusti Allah, boten cukup niki loro niki Allahu Akbar. Akhire 14 rakaat. Nek kon garo ukuran ya malah mlebu neraka kon. Ana sesepuh kiai Kanjeng iku saking sregepe ibadah. Umroh tak jak umroh nek kono. Sa'i iku ping pira? 1 2 ngono ta? 3 sampai 7. Saking semangate gak sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngono toh. Saking semangate, kuatir nek kurang. Dawa-dawa terus balik. 1. Akhirnya liane wis lungguh menggah-menggah, iku jik ngene. Jik dadi teliko yang ngene iki. Ya. Saking sregepe, dadi ukuran iku penting. Tapi, kon ndolek bojo wong lanang, ojo tergantung ukurane. Kan gak duwe kecerdasan ngene iku. Wong mari ngomong sa'i kok ngomong rabi. Wong padha-padha ukurane. Aja ndolek bojo kok ukur sik. Ngawur ae. Jadi ukuran penting, jasad penting, roh penting. Maka salat itu ada banyak sekali unsur-unsurnya termasuk ukurannya. Nek roh rakaat, roh rakaat. Salat iku sing apik pirang rakaat? Jawab sampean ya, apa? Tergantung. Jawabnya sing luwih cerdas meneh. Salat iku sing apik pirang rakaat? Jawabe. Nah, tergantung meneh. Kon tak kai jawaban. Salah pertanyaanmu, ngono lho. Kon iku takone gak iso apa meneh jawab. Uring-uringen areke. Pertanyaannya salah. Jadi meneh kon ujian nasional. Gak isi pertanyaannya salah, pertanyaannya salah. Wes gak lulus mbaleni kon. Terus tahun depan pertanyaannya benar, pertanyaan benar, pertanyaan benar. Gak lulus meneh mbaleni. Gitu kan? Ngono lho. Dadi urip iku gampang tapi angel, angel tapi gampang. Ngono lho. Beragama iku angel tapi gampang, gampang tapi angel. Kadang-kadang ketoke gampang tapi angel, kadang-kadang tapi angel gampang. Urip iku ngono iku ancane. Gak ono gampang tok, gak ono angel tok. Selalu bergerak antara gampang dan angel. Saiki duit 10.000 akeh ta gak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Nek barangnya regane 50.000, sepuluh 10.000 titik. Ngono ya. nek barangnya 10.000, 10.000 itu pas. Nek barangnya itu 5.000, 10.000 itu akeh. Ini tak? Ngono. Wes saiki ana Pak Polisi ya. Ana saiki jam pira? 11. Kon gawe Kanjeng. Bosone 11 iku setunggal welas. Eh, soal iki mang ngomong setunggal welas. 11. Eh? 11 ya, ora setunggal welas. Kon sinau cara Jawa ndek endi kok? Setunggal welas iki lho. Are-are. Nek selawe napa? Kali rong kali kali dosa gangsal ngono. Langgung duduk kali dosa gangsal. Oke, okay. Baik, saiki ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagu lagi tapi nadanya berbeda. Nek mang dangdut saiki agak Jawa, berarti nek campuran dangdut dengan Jawa berarti jenenge campursari. Ngono ya. Ngerti ya, Rek ya? Nek ana meneh nek lagune Roma Irama iku campuran antara lagu Melayu dengan lagu barat atau rock. No. Jadi gak salah nada lagu, gak salah. Sing salah itu olehmu meletakkan atau memperlakukan lagu itu. Masih kon maca Quran, kiroah, apik ta? Tergantung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apik ta elek? Mulane pikiranmu saya ngombo. Anggitmu ngene apik, engko se. Engko se. Wong bukti ini ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apik ta elek? Tergantung. Pancene wong loro gatel. Ngene ya, campur sari apa rek? Sing dangdut. Berarti. Oke. Ro lagune Perahu Layar. Sopo sing biasanya membawakan karya siapa? Apa? Heh? Enggak penting. Apa? Heh? Apa emang? Ya Allah, dan Perahu Layar ini ciptaan Seventeen jarinya. Oh, kurang ajar. Kurang ajar. Ajar ya? Lo, iki buahan band Seventeen ini. Ayo diureng-ureng. Diureng-ureng, tawur. Lha ya apa Perahu Layar kok 17 iki lho ya arek-arek wis. Kan aja kaya pimpinan Kiai Kanjeng duwe anak jenenge Tegar Maulana. Tegar Maulana pi to. Terus ana kanca Kiai Kanjeng liyane tilik nang rumah sakit. Sapa jenenge iki? Tegar Maulana. Oh, Darsono. Sampai saiki nyeluk Darsono. No, Darsono, neno. Kan gak iso gendeng aja urip. Ya. Cuman gendengnya aja kebablasan, nah, ngono ya. Gendeng gak seneng-seneng, cek hatimu luwes, pikiranmu cerdas, hidupmu gak rileks, dan kamu tetap bergembira, basiron. Gitu ya. Mulane barang iku kudu kok delok njerone, to. Pertama ketok raine, marunu ketok yang dicerminkan oleh meripatnya dan mimik wajahnya. Lak ketok arek mimik-mimik kate nangis karo arek suweneng mergo kate oleh bojo. Ketok tak gak raine. Masih meneng cangkeme ketok tagak ra ini. Ya, jadi melihat itu terus berlapis-lapis ke dalam. Kalau kamu cari istri sampai ke realitas yang terdalam, kau lihat sehingga mata tidak hanya ini, ada penglihatan akal, penglihatan hati, penglihatan intuisi, penglihatan rohani dan penglihatan makrifat yang lebih dalam lagi. Ngono ya, Rek ya. Nah, aku nyecil ilmu, nek kon ngerekam kok rungok omah ndek omah. Urut-urutan iku mang jelas. Masih oleh ku enggak ya pas iki mang tok. Wing-wing aku ya gurung mikir ngono iku mang. Iku ndelok raine arek iku kok nelongso. Allah. Seneng aku ya Allah, wong gresik iki top, mulane Islam mlebu liwat kene biyen. Nek gak mulane ndek kene lemah iku, lemah berkah. Sumure banyune berkah, ngono ya. Sapa lahir ndek kene, berkeluarga ndek kene mendapat berkah lebih banyak daripada di kabupaten lain. Ngono ya. Mergo apa? Mergo gegere iku resik. Gersik. Nek Jombang Bang Sik. Pak Kapolsek. Sik ngawur ae polisi dikon joget. Arek-arek iki Pak kurang ajar kayaknya, kurang ajar. Mene sampean tangkep kula dudu alamate. Kon nek ana Kan iku cengengesan tak kon muda kapok kan, Mbok. Eh? Iya apa coba? Wong gresik lho. Kajeng itu mbas kopi tapi betul-betul yotro. Lah idemu tuku kopi ki nang teko ndi? Ya apa sih? Lo gak duwe dhuwit kok idene tuku. Ya apa sih? Ya apa rare? Hancur. Lo jelas gak duwe dhuwit kok duwe ide tuku. Lho ya apa? Wong gurung duwe penggawean kok njaluk rabi. Nggih ta mboten? Ngono ya. Ganteng teman arah ini. Yes. Lho, jaluk kon. Tapi ikhlas di ikhlas ya. Oke, bismillah. Nek di perapatan dalan ono lampu apa jenenge? Bangjo. Traffic light. Warnane siji. Dukur dhewe? Tengah. Ijo. Telu ijo. Aku ijo, telu ngene ya. Pinter kan. Top. Abang iku apa maksudnya? Kudu mandek. Ijo. Los oleh bojo. Los. Kuning. Kuning kok sikat lho, Pak. Kuning apa, Rek? Maksudnya hati-hati ku ya apa praktek e? Di sini letaknya disiplin atau tidaknya masyarakat dan semua petugas negara. Aku saiki takon, saiki jam piro mang? 11:15. Aku takon, upamane saiki jam 11 ngono ya. Iki wis jam 11 tajik jam 11. Apa bedane? Wong sing ngomong jik jam 11 berarti jik kuat, kate piro pirang jam ngono ya. Sing ngomong wis jam 11 berarti wis kudu ngoyoh nemen iku. Kira-kira ngono ya, wis njaluk leren iki gak? Nah. Nek lampu kuning ku wis tajik. Ah, lho Pak, sampeyan ngono, Pak. Nek wis kuning tindakanmu apa? Leren. Wis kuning rek, lereno. Nek jek kuning rek. Di situ nanti urusan pilpres, urusan DPR, urusan pembangunan, urusan apapun hanya beda antara jek karo wis. Sembahyang subuh tahiyat pertama jek ta wis. Nek zuhur rakaat pertama jek. Jadi rakaat kedua iku jek ta wis. Lho, ya apa sih? Nggih, nek subuh rakaat kedua wis. Nek dhuhur jek. Jadi rakaat kedua iku jek ta wis. Nah. Tergantung subuh ta dhuhur. Lah ngono ya. Kon wis rabi. Durung. Jek jomblo ta wis jomblo. Berarti semangat rabi mau jek jomblo. Nek wis jomblo pasrah wis. Wis sabun-sabun gak masalah. Ngono ta? Nek wis jomblo menyerah kepada kowe. Apa iki, Rek? Lamongan. Jajan dari Lamongan, tepuk tangan. Amin. Saya serahkan kepada ketua panitia. Nggo nek ana sing dikek hadiah sampean kekno situ-situ. Ngono ya. Oke, saiki ngene. Ku njaluk Mas Jijit. Mas Doni, Mas Yoyok ke depan. Sekarang berangkatnya dari sini Mas Jijit. Jare Pak Kapolsek mang, karo awak mang. Pokoknya nangger ono orkes mesti ono tawur. Ya tak gak? Terus tak jajal. Kan biasanya kan dangdutan Pak nek tiap tahun. Iki mang tak kei dangdut kok gak tawur kan? Arasarasen jare Pak. Pak, sampean jejek. Saya gak arasarasen. Arek ngresik ya Allah ya Allah. Kok gak tawur arasarasen. Kok gak tawur gurung isa aku. Oke. Jadi jane sing gawe tawur iku musike tawonge. Dadi nek kon nyalahno ndang dute tak areke wonge. Nah, dari wonge iki nek sing salah apane? Sing salah. Ku takon, nek tawur nganggo apa? Yantem ya. Diek, diek, diek, diek ngono ya. Tangane salah tagak, dengkule salah tagak. Ngono ya. Mergo tangan iku duwe karep tagak. Sing salah sing duwe karep. Sing salah sing mengambil keputusan untuk nonyo, untuk ngantem, untuk njegal, untuk nyaduk, betul enggak? Loh, berarti tangannya enggak salah. Salah. Dengkule salah tagak. Enggak. Sing salah apa nih? Karepe. Karepe ana ndek atine ta ndek pikirane? Atine duwe karep, tak saduk, saduk ngono ya. Nah, berarti atine sing salah. Opone dari ati sing salah? Apa kok dek salah? Kesalahan itu apa? Ayo menjuru meneh. Gak iso ngempet berarti dia hanya bisa melampiaskan tapi tidak bisa mengendalikan. Siapa sih ngomong ngempet iman? Sampean ya? Iki ya sip. Apik jawabane, tapi asal usule ngempet iku mang sing elek. Jawabane tepat tapi eling ngempet iku mergo dhek lagi ngempet. Berarti itu hidayah dari Allah sampean kudu ngoyo iku. Sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan. Ngono lho rek ya. Cerdas tapi mergo kudu ngising iku mang itu ya. Oke. Okay, oke. Okay. Atine sing salah apa? Salah ya apa atine iku sehingga tawur. Siapa yang bisa jawab angkat tangan baru saya kasih. Kenapa apa yang salah dengan hatinya yang menyebabkan dia tawur? Angkat tangan baru jawab. Angkat tangan tak tunjuk terus jawab.